كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة. فرأى عربيا يطوف بها ويقول يا كريم. فقال النبي صلوا على النبي. اللهم صل عليه. فقال النبي وراءه يا كريم. فانتقل الأعرابي إلى الركن الثاني فقال يا كريم. فقال النبي فقال الحبيب وراءه يا كريم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فانتقل الأعرابي إلى الحجر الأسود فقال يا كريم. فقال النبي فقال الحبيب وراءه يا كريم. فالتفت الأعرابي إلى النبي فقال له أتهزأ بي يا أخ العرب؟ والله لولا صباحة وجهك وبهاوة لدك لسكوتك إلى حبيبي محمدا. اللهم صل عليه. فقال له النبي صلوا عليه صلوا عليه. فقال له النبي أولا تعرف نبيك يا أخ العرب؟ قال والله آمنت به ولم أراه ودخلت مكة ولم ألقاه. قال له النبي أنا نبيك يا أخ العرب. فانكف العربي على يد النبي يقبلها ويقول فداك أبي وأمي يا حبيب الله. فقال له النبي أولا تعرف نبيك يا أخ العرب؟ قال والله آمنت به ولم أراه ودخلت مكة ولم ألقاه. قال له النبي أنا نبيك يا أخ العرب. فانكف العربي على يد النبي يقبلها ويقول فداك أبي وأمي يا حبيب الله. فنزل جبريل الأمين على النبي فقال له يا حبيب الله الله يقرئك السلام ويقول لك كل حاجة العرب ويدن إن قال يا كريم مننا لا نحاسب. فقال العرب والله يا نور العين يا جد الحسنين لو حاسبني ربي لو حاسبنا. قال له النبي وكيف تحاسب ربك يا أخ العرب؟ قال لئن حاسبني على ذنبي حاسبته على مغفرتي وإن حاسبني على تبصيري حاسبته على جوده وكرمه الله الله الله يا الله الله الله الله يا الله فقال جبريل الأمين يا حبيب الله الله يقول لك كل هذا العرب أن يحاسبنا ولا نحاسبه هو الكريم هو الرحيم هو الذي اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان فبغير نقول عيون فنفورا جديا سفا صهقر قولا أجيكا نقول على المسلم صدايا إن مكة مدينة لا أنسى ألم دنيا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان فغير البولان يوون كسائنا فانتم ورفترا لن تدري هرابا وفي سجد نارو ساكن فرجوانا جبي إسلام لن أزيد كإيمانا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان ورمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان فغيرنا بولا نون كالاسا فانجم وربروكا فارنتن طونا طونا النجمي صاها تساوها انك من فاكي انك اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا خير النبيين لم تزر فضائله مهما تصدق لها الأزوار الكتب الماء فاض زلالا من أصابعه أروى الجيوس وجوه يلتهب واهتزت الأرض إجلالا لمولده واهتزت الأرض إجلالا لمولده شبيهة بعروس حزات طرب ساداتنا الغر من أبناء فاتمة ساداتنا الغر من أبناء فاتمة طوبى لمن كان للزهراء يرتسم من نسل فاطمة أنعيم بفاطمة من أجل فاطمة قد صرف النسب اللهم صل وسلم وبارك لي ولعالي صلوات الله تغشى أشرف رسل الله Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha. Ala mana wa salafun salih. Wa ala wana wa ajdad salih. Wa ala wana shuna al-habib. Wa shaykhna bil-badir ibn al-Rahman al-Sikaf. Wa ala wana shuna al-habib. Wa shaykhna bil-badir ibn al-Sikaf. Wa ala wana shuna al-habib. Gura sibba sibba al-ma'ala wa ala mana wa sahib hadha al-maulid. العلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحبيب بن شعبر بن سالم أن الله يدخلهم يدنا في ندهم وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم كان إندهنا هدوب إني أنتي دابت كتاتك وجهمو كان فاسي أقالي air mataku karena pancaran keteranganmu ya Rasulullah ya Habiballah. Tak pernah ku tatap wajahmu ya Rasulullah ya Habiballah. اللهم صل على القلوب ودوائها وعافيتي عددان وأشفائها ونور الأبصار وزيائها وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد ذي القلوب ودوائها يا طال أبدان وأكفينا ونور الأبصار وصحبه وسلم. الديار تشدوه في ليالي المولد وفريق النور يبدو من معاني أبدي رحمي الديار تشدوه في ليالي المولد وفريق النور يبدو من معاني أبدي وغريب النور يبدو بمعاني Ditandur ning kebon aku ono celeret tiba nyemplung mbok ira kembang e opo turi putih Allah.

يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافي المجفى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد على رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد اسم البرايا جاه النعوسا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد اسلك بنا رمد خير ما هي يا ربي صل على محمد يا ربي يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح القلب وعفو وانفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وفي البعاد واصرفه أرداء يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حل في حسنك المثنى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ربي ارضى عنا رضاك الأرض يا ربي صل على محمد يا ربي صل على وسلم يا ربي صل على محمد وجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على ربي صل عليه وسلم صل على محمد وعلينا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل فهدى يا قلب وارفقا رمضا

Yeah. سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي شهد القادر قلبي غني حبيب النبي شهد القادر قلبي غني حبيب النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد قد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صل عليك الله بارئك الذي بك يا مشفى وخصنا وحبانا وعليك الأزهار مع دين سرك الأسماء وهم سبل النجاة همانا وعلى صحابتك الكرام هما تذينك أسبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما هدى حاجز مودتي هيا جل جلالا والله ما ذكر الحبيب لدى المهم إلا وضعها لها نشوانا أين المهمون الذين عليهم بذل النفوس من نبائسها لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بإدعش والبرانا الأرواح تشتاء كل لقاء وتحن تسأل ربها رضانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع يرهف الأذانا وامسك الأوصاف طه المجتبى وعدل لقلبك يمتلي وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبان الله فانك ولجاكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه أبده منا به في ذكره عدم به منانا ورحمة المعلى تعمل قله فليفرعوا وابد به فرآنا متمسكا بالعروة الوسطى معتصما بحبل الله من ننسانا مستشرا أنوار من كيل مدى كنت نبيا قال عدم كان بين التراب وبين من فاستفك من قفلة عند وكم يقضون وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من صعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروجي أنا فالهيار من هيار قد عرزت من نكاهين إلي صانا أمر الله حما اختاره وما براك مثله إنسانا بقوله وبذكره والنسر وتوكير رب العرش قد أوصانا يا رب لا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك لي وعلى آله ونظر إلى نور توف قد بينا لنا تبيانا أخذ ميثاق نبينا لما أتيتكم من حكمة إحسانا رسولنا لتؤمنون وتنصرون وتسبحون أعوانا فبشروا أقوامهم بالمصطفى عدم بذلك رتبة ومكانا وهو إن جاء الأخير مقدم يمسون كذل وإما نادانا أمة الإسلام أول شافين ومشفعين أنا قد لا أتوالى أشعرنا ترفع وسلت توقل إسمى لقولك نجم فارق بانا وحمد الله جل بيدي والأولا آتي أنا الجنان صلى الله عليه وأقرب الخلق على الله أنا فلقد سبق الله منه حنانا صلى الله عليه ورسول يديك وترضى جل من موتي تقاشر أنا قولها أنا صلى الله عليه إليك في ذكرى وفي محمد حيث في عن القلوب رانا يا ربنا وسلم دائما على حبيبنا إليك تعالى اللهم صل وسلم وبارك لي وعلى آله طاله ورفات ولقوم نلومناهم صلوا بمنا يا عيني ضعب أيهم طاله ورفات ولقوم صلوا بمنا يا عيني ضعوا ضعيه الكون أضار منك ملكا شريفا أيدينا صادقا سعبات المغرور شاء الكون أضار منك ملكا شريفا أيدينا صادقا سعبات المغرور شاء الكون Shariba, Shariba, Shariba, Shariba, Shariba, Shariba, اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله. لما جنى وفد البروز لأحمد عن إذن من ما شاء وقد قال أمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه قد كان يضمر نور طه وجهه وصرى إلى الإبن المصون عيانا صلى الله عليه وابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه ويدعى حكيما شانه وقد يعدل عزيز بذلك شانا صلى الله عليه وبالأصول المصطفى حتى ترى في السنات أصوله عدلانا صلى الله عليه هناك كف على برفيه إسماعيل كان للنبي معوانا صلى الله عليه وسلم حملت به آمنة لم تشف شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه ضلته من رب السماء وصل ذا والهم والهجاء فرجاء ما علمت به أن المهيمن شرف اللقانا فرجاء في بدنها فاستبشرات ودن المخاض فادرع عدوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وزن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وزن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وزن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وزن وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع هانا وفجل برزت شمس الهدى ظهر الحبيب وقرب النصانا صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك فرج الله المشافى صاحب البدر المرافع فمال نور النعيم يا رسول الله أما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا يا حبيب سلام عليك يا رسول الله والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله ولا عن بدر علينا من زاني ولا من شبر علينا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله كيف اجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله وفينا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله وكريم الأرواح منا يا الله إليك خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله وبلغ المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله وعلى نبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنخلد به أبواب الشر، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، حضرات المكرم والمحترم برو عالم برو علماء برو كيائي برو أساتذة yang kami hormati, para orang tua kami, para guru-guru kami, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, Adailallah Al-Habib Reza bin Muhsin Al-Hamid, yang selalu kita nantikan limpahan ilmu yang selalu kita nantikan keberkahan dari beliau, dan selalu yang kita harapkan dari beliau adalah bisa menyambungkan kita yang hadir di sini dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kami hormati, tokoh masyarakat baik dari Mustika Kecamatan Kersana, aparat desa Ciampel, wabil khusus Bapak Kepala Desa atau yang mewakili beserta staf yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati segenap pengurus Masjid Nurul Yakin Desa Ciampel dan juga segenap jajaran kepanitiaan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bekerja keras demi tercapainya, demi berjalan lancarnya acara pada malam hari ini. Yang kami hormati segenap organisasi yang ada di Desa Ciampel dan umumnya yang ada di Kecamatan Kersana, baik dari NU, Muslimat, Fatayat, GP Ansor, IPNU, IPPNU dan yang lainnya, yang kami hormati dan kami banggakan. Kemudian kepada para remaja, para pemuda, para adik-adik, anak-anakku, generasi penerus Islami, para pecinta solawat, para pecinta ilmu, baik remaja, pemuda, adik sekalian yang tergabung dalam sahabat pena, ataupun yang tergabung dalam Sehermania, yang mudah-mudahan beliau-beliau ini, anak-anak kita ini, remaja-remaja kita ini, yang pada malam hari ini mungkin hanya bisa melambaikan tangan sebagai rasa senangnya atas selawat yang dilantunkan oleh pemuda Nabawi. Mudah-mudahan kelak anak-anak ini adalah di antara mereka ada yang menjadi ulama, dan mudah-mudahan mereka semua ada kelak menjadi ulama besar yang akan menjunjung akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin muslimin muslimat, mustami'in wal mustami'at, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Yang pertama, mari untuk kita jangan bosan-bosannya sebagai rasa syukur kita dengan memperbanyak alhamdulillah, walaupun mungkin belum cukup dengan alhamdulillah kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, terutama nikmat yang sangat besar yaitu nikmat iman dan Islam. Kemudian yang perlu kita syukuri lagi adalah kenikmatan yang sangat besar adalah kita pada malam hari ini dipilih oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah untuk bersama-sama hadir di majlis yang mulia ini, berkumpul dengan orang mulia. Mudah-mudahan telah kita juga akan menjadi orang yang mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam juga mari kita untuk senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita juga wajib bersyukur dengan adanya grup Hadroh Pemuda Nabawi. Sekarang para pemuda kita senang dengan sholawat. Kita doakan mudah-mudahan grup Hadroh Pemuda Nabawi senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan untuk terus berjuang membela agama Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Tidak panjang lebar, kami di sini sebagai pemandu acara pada malam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan di Masjid Nurul Yakin Desa Ciampel ini, akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, dilanjutkan acara yang ketiga sambutan-sambutan. Kemudian sebagai acara yang sangat kita nantikan dan kita tunggu-tunggu, yaitu untaian hikmah tausiah atau mauidhoh hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Reza bin Muhsin Al-Habib, sekaligus nanti ditutup dengan doa. Dan alhamdulillah acara pada malam hari ini tadi telah kita buka bersama dengan pembacaan Maulid Adya Ulami yang telah dibawakan oleh pemuda Nabawi, dengan harapan mudah-mudahan di awal atau di pembukaan acara pada malam hari ini kita bersama-sama, mari kita mungkin yang dari rumah niat untuk hadir di sini dengan berbagai niat, bermacam-macam niat. Untuk kesempatan yang awal ini, mari kita luruskan niat, yaitu kita hadir bersama-sama di sini semata-mata untuk mencari ridha Allah. Dan juga kita niatkan kita hadir pada malam hari ini adalah untuk thalabul ilmi, dan juga kita untuk bersama-sama mencari keberkahan, berkumpul dengan orang-orang soleh. Untuk itu, dengan barokah pembacaan Maulid Adya Ulami, dan juga mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah sambil kita berniat yang banyak kehadiran kita pada malam hari ini. Niatkan kebaikan pada malam hari ini, juga niatkan untuk bertawasul dengan amal soleh yang kita lakukan pada malam hari ini. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan segala hajat kepentingan kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan niat tersebut, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-Ladhi. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan barokah pembacaan Maulid Adya Ulami dan juga dengan membaca surat Al-Fatihah, doa kita yang mudah-mudahan doa pada malam hari ini mustajabah dikabul Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini dengan niat kita thalabul ilmi, kita akan meraup banyak pahala pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, mari kita kembali mengundang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan bersama-sama mendengarkan, menyimak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ananda Ahmad Jalal Ihsani. Kepada Ananda Ahmad Jalal Ihsani kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقل على الجود واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين وَمَا مَنْ سَمَّى مَا وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazir disampaikan terima kasih kepada Ananda Ahmad Jalalisani yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan begitu indahnya, dan mudah-mudahan bisa menggetarkan hati kita. Dan semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Al-Hadid Reza bin Muhsin Al-Hamid telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak ilmu dan keberkahan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat hadani Allah wa iyyakum ajmain. Sebelum kita beranjak pada acara sambutan-sambutan, kami mengumumkan bahwa pada malam hari ini majlis peringatan Isra wal Mi'raj juga disiarkan langsung melalui radio streaming Info Majlis Profes. Bisa diakses melalui HP Android, iOS, dan BlackBerry. www.informasimajlisbrebes.org. Pada para hadirin yang mungkin tidak bisa hadir di tempat ini, bisa melalui radio streaming. Hadirin wal hadirat muslimin wal muslimat, mustami'in wal mustami'at hadan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama sambutan-sambutan yang untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pengajian Umum dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ahin Al-Kiram Al-Ustaz Khairuddin. Kepada beliau kami persilahkan. اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Hadratul Muqarramun, para alim, para kiai, para habaib yang kami hormati, wabil khusus Hadirin Rizal Muslim yang kami taati, pada kiai muti yang kami taati, pada kamat atau yang mewakili yang kami hormati, Bapak Lurah Jampel beserta perangkatnya yang kami hormati, kepada Ketua Masjid Besar Nurul Yakin Kecamatan Kersana yang kami hormati, dan kepada semua anggota kepanitiaan Malam Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami hormati, dan kepada seluruh para tamu undangan yang kami hormati. Kami atas nama panitia penyelenggara mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadirannya di majlis yang sangat mulia ini, yang telah merelakan waktunya atau menyematkan waktunya datang ke tempat ini. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita bersama kiai dan para habaib ini menjadi saksi nanti kita bisa berkumpulnya di akhirat atau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya. Semoga kita yang ada di sini dan berkumpul di sini adalah salah satu umat yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kami atas nama panitia penyelenggara mohon maaf atas segala kekurangannya baik sarana atau prasarana. Kita lihat banyak di sana sini, ada yang duduk di karpet, ada yang duduk di plastik, dan ada yang jongkok, ada yang dapat senek, dan ada yang tidak dapat. Mudah-mudahan ini semua tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat, hadirin Allah wa iyyakum ajma'in. Kami atas nama banyak penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi apabila di dalam menyelenggarakan malam peringatan Isra Mi'raj ini banyak kekurangan baik sarana atau prasarana. Kurang lebihnya barangkali ada tutur kata atau rangkaian kata-kata yang tidak pas, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Hairuddin. Masih dalam acara sambutan-sambutan, untuk sambutan yang terakhir yaitu sambutan atas nama pengurus masjid dan juga atas nama aparat desa yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Maulana Fahrurrozi. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الآية. صدق الله. أما بعد، حضرة المكرمين والمحترمين قرى عالم قرى علماء قرى قيائي قرى سقوه وبالخصوص حبيب رزا بن محسن الحميد yang kami ta'zimi, yang kami hormati, yang kami tunggu-tunggu nanti segala seluruh fatwanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu seluruhnya saja yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu, Wabil khusus rombongan hadroh yang kami cintai atas hadirnya rombongan hadroh alhamdulillah. Masjid kita yang kita cintai Nurul Yakin alhamdulillah bersemangat ramai didatangi para pengunjung karena ada hadroh pemuda nabawi. Amin Allahumma. Untuk itu marilah dengan rasa tawadhu dan rendah diri kita bersama-sama untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin tanpa izin Allah, tanpa nikmat Allah yang berikan kepada kita, tidak mungkin kita bisa berkumpul di Masjid Nurul Yakin ini. Tak lupa ungkapan salawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada junjungan kita, harapan kita, Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sudah jelas-jelas sebagai uswatun hasanah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah contoh suri teladan yang baik yang perlu kita ikuti. Oleh karena itu kami merasa bangga, merasa gembira alhamdulillah pengajian akhir-akhir tahun ini banyak dikunjungi oleh anak-anak muda. Bab kalau enggak salah ada pepatah mengatakan bahasa Jawanya young is the prime time. Masa muda adalah masa musim bersemi. Masa muda adalah masa yang akan menentukan untuk menggantikan generasi-generasi yang akan datang. Apalagi orang tua kita sudah semakin loyo. Tanpa panjenengan pemuda-pemuda lah siapa yang akan menggantikan. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini mohon maaf. Sebenarnya ketua pengurus masjid bukan kami, yaitu Bapak Abdul Khalid. Namun karena beliau setiap kesempatan selalu memberikan mandat amanat kepada kami, maka bismillah kami ingin sampaikan atas nama pengurus masjid. Mudah-mudahan pengajian yang semarak ini akan kita terus nikmati setiap tahun, setiap peringatan-peringatan, setiap momen-momen hari besar Islam. Mudah-mudahan seperti ini terus. Amin Allahumma. Namun kita juga jangan terlena, khususnya kepada para pemuda, karena Sokibay, penyair terkenal dari Mesir, telah memberikan semangat kebuat anak-anak muda. Apa yang beliau katakan? Hayatul fata wallahu bil ilmi wa tuqa wa illam yakuna la'adibara lidatihi. Hayatul fata demi Allah, anak seorang pemuda ibarat tadi wallahu bil ilmi wa tuqa. Demi Allah, kalau anda ingin dikatakan seorang pemuda nabawi, maka harus didekari, didasari dengan ilmu dan takwa kepada Allah Subhanahu. Jangan seperti buih, banyak namun tidak punya ilmu dan takwa. Kata Sofi baik, la tibaro lidatihi. Apalah artinya kita hidup sebagai seorang pemuda. Mudah-mudahan hadirnya panjenengan semua, khususnya anak-anak muda kita, harapan bangsa, harapan kita orang tua, mudah-mudahan apa yang kita hadir pada malam hari ini menjadikan cermin, dan diambil hikmah apa yang terjadi Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Oleh karena itu sering kita dengarkan, sering kita datang ke pengajian, namun apa hikmah di balik itu? Oleh karena itu kami harapkan agar setiap momen, setiap peringatan, apa saja, khudil hikmata wala yaduruka min ayya in kharajat. Ambillah hikmah, ambillah ilmu dari mana saja datangnya ilmu. Oleh karena itu, karena apa? Apalagi ini berkenaan dengan peringatan Isra Mi'raj. Anak-anak pemuda, sedikit Sebab habis ini tidak ada sambutan lagi, langsung Bapak Habib, kami ingin bertanya, surat Al-Isra surat yang keberapa? Surat Al-Isra surat yang keberapa? 15. Kalau enggak salah surat yang ke-17. Jumlah ayatnya ada 111. Kenapa kok persis surat yang ke-17 ini menandakan bahwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah adalah benar secara ilmu, fakta, dan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu dan ilmiah. Makanya 17 menandakan sholat yang kita lakukan adalah 17 rakaat semuanya. Lalu kenapa kok pembahasan Mi'raj dibahas dalam surat An-Najm? An-Najm surat yang keberapa? Empuh. Si pentingnya kayak gue ngerongok, kenapa enak ya? Surat An-Najm ayat yang ke-53. Padahal ada sabda Rasulullah yang menyatakan ketika panjenengan tahiyat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sana suruh menunjukkan 53, ini 5, ini 3. Menunjukkan bahwa ketat, di sanalah kita menunjukkan surat An-Najm yang 53. Jadi berkaitan. Al-Quran tidak semata-mata diturunkan Allah, tidak ada artinya. Semua ada kode-kodenya. Sampai kenapa ketika kita duduk tahiyat akhir, kaki kiri kita ditumpangi oleh kaki kanan. Itu pun ada maksudnya. Namun kita tidak akan membahas insya Allah. Nanti Habibnya akan menjelaskan. Oleh karena itu kami harapkan agar peringatan Isra Mi'raj yang berkaitan dengan hari ulang tahun sholat, pahami betul-betul itu sholat. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholat li dzikri. Kami ambilkan ayat terakhir. Wa aqimi sholat li dzikri. Sholatnya kamu semua untuk mengingatku. Lah, dzikir, ingat, bagaimana kita akan bisa mengingat kalau kita tidak pernah mau belajar menyempurnakan ilmunya. Apalagi nanti digambarkan ketika Rasulullah Mi'raj dengan naik buruk. Buruk itu gambaran bahwa di kepalanya adalah wajah yang cantik, kemudian di belakangnya adalah hewan yang kakinya 4. Kaki 4 itu adalah menunjukkan kalau Anda betul-betul ingin naik ke Sidratul Muntaha, maka pahamilah ilmu yang 4. Ilmu syariat, ilmu tarekat, ikut ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat. Sehingga panjenengan nanti bisa naik ke Sidratul Muntaha yang naik ke lapis langit 7. Jangan kita pernah membayangkan bahwa langit 7 itu adalah atap yang bersabda itu, bukan. Tapi itu adalah merupakan bahwa tingkatan atmosfer kita ada 7. Tapi tidak, saya juga tidak akan memberikan penjelasan, hanya pemahaman saja. Ketika kita nanti akan ke Sidratul Muntaha, pahamilah yang ke-7 ini. 1, pemahaman Nabi Adam. Makanya Rasulullah ketika Isra Mi'raj bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian Nabi Yahya. 3, Nabi Yusuf. Yang 4, Nabi Idris. 5, Nabi Harun. 6, Nabi Ibrahim. Dan yang terakhir, Nabi Musa. Kalau panjenengan insya Allah bisa memahami tahapan-tahapan itu, kesadaran-kesadaran itu, pengetahuan-pengetahuan itu, melalui 4 ilmu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, insya Allah, aqimi sholat li dzikri. Ini akan kamu temui dengan liqa'i rabbi, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang bijaksana. Kalau dalam kata sambutan ini kami terlalu panjang, intinya kami atas nama pengurus masjid, mudah-mudahan pelaksanaan setiap hari besar Islam kami harapkan seperti ini. Namun tetap kita tingkatkan kualitasnya, bukan hanya kuantitas jumlahnya saja, namun kualitasnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Insya Allah kami juga tidak akan nyambut panjang-panjang, apalagi Pak Agus Gus Blongo. Ya, Blongo suwe temen nyambut, beli Mas Agus Kalem. Saya tahu diri, apalagi tadi habis isya persis, bro langsung tampil. Sampai tadi hampir 2 jam, sehingga jam ya atau jamaah terlalu capek. Oleh karena itu sekali lagi kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Andes Maulana Fahru Roji yang telah memberikan sambutan sekaligus telah memberikan motivasi kepada para pemuda dan juga kepada kita sekalian. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dan bisa berguna untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, mustami'in wal mustami'at, hadanillahu wa iyyakum ajma'in. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan untaian hikmah mau'idhoh hasanah, kembali mari kita dengarkan sebuah lantunan sholawat yang akan dibawakan oleh pemuda Nabawi. Kepada pemuda Nabawi, kembali kami persilahkan. اللهم صل على محمد هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن Oh, Terima kasih kami sampaikan kepada pemuda Nabawi. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Tibalah saatnya acara yang kita tunggu-tunggu, acara inti peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu untaian hikmah, tausiah atau mauidzah hasanah yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikhin Al-Kiram Al-Habib Reza bin Muhsin Al-Hamid. Untuk itu mari kita dengarkan bersama dan kita renungi bersama apa yang akan beliau sampaikan. Kepada Al-Habib Reza bin Muhsin Al-Hamid kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Uzkur salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir banyak, yang jawab salam dikit. Misi minta saya pulang cepat. Yang jawab salam seperempatnya